Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, kita memasuki hadis yang ke-15 dari bab fil qadar. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan sanad hadis yang ke-15 dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Di sini sahabat meriwayatkan dari sahabat. Qala, kata Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, al-gulamu alladhi qatalahu. Ada yang menyebut juga Khidir, ya Khadir. Ada yang menyebut juga Khidir. Kafir, Khadir. Tubi'a kafiran. Walau asha la arhaqa abawaihi tugyana wa kufra. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, gulam, yakni anak lelaki yang telah dibunuh oleh Al-Khadir, tubi'a kafiran. Makna tubi'a kafiran dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Khuliqa ala annahu law asha yasiru kafiran. Jadi telah diciptakan di mana seandainya dia hidup panjang, niscaya dia akan menjadi seorang yang la arhaqa abawaihi tughyana wa kufra. Niscaya dia akan memaksa kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, untuk betul-betul menjadi orang yang sesat dan kufur. Mana tughyanan dijelaskan oleh beliau, ini ziyadatun fid dhalal. Ini kesesatan yang sangat. Kemudian pada hadis yang ke-16 juga dari sanad Ibn Abbas, beliau berkata, haddatsana Ubay ibn Ka'ab, telah menceritakan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami Ubay ibn Ka'ab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fi qawlihi ta'ala, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Wa kana, yani Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa kana tubi'a yawma tubi'a kafira. Ubay mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya, yakni dari firmannya, wa amal gulam, adapun anak lelaki. Fakana abawahu mu'minaini, adalah kedua orang tuanya, dua orang yang beriman. kata Nabi terkait dengan anak lelaki tadi, yang dibunuh oleh Khadir, sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Al-Kahfi, wa kana tubi'a yawma tubi'a kafira. Dijelaskan makna wa kana tubi'a yawma tubi'a kafira oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, pada syarah hadis ini, ai yawma quddirat al-maqadiru quddira lahu annahu kafir, yakni pada hari ditetapkan takdir-takdir makhluk, dia ditakdirkan untuk menjadi kafir. Ini maknanya sebagaimana pada hari yang sebelumnya, yakni lau asha yasiru kafir, seandainya dia berumur panjang, niscaya dia akan menjadi kafir. Ini menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, maha sempurna ilmunya, termasuk di dalamnya sesuatu, ya, yang tidak terjadi seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui keadaannya. Kemudian pada hadis yang ke-17 juga dengan sanad yang sama, yang dari Ibnu Abbas, yang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, absara al-Khadir gulaman yal'abu ma'as sibyan. Al-Khadir, ya, saat beliau ditemani oleh Nabiullah Musa, beliau melihat seorang anak lelaki yang sedang bermain bersama dengan as-sibyan, ya. As-sibyan jamak dari sobi, yaitu dengan anak-anak kecil. Fatanawalu ra'sahu, fatanawala ra'sahu faqala'ahu, maka Khadir memegang kepala anak lelaki tersebut, faqala'ahu, yani kemudian beliau lepas kepalanya, dicabut. Faqala Musa, maka Musa alaihi salam berkata, aqtalta nafsan zakiyyah. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, yakni, ya, mengingkari apa yang dilakukan oleh Khadir tersebut. Apakah engkau, ya, membunuh satu jiwa yang suci? Baik. Disebutkan terkait dengan kaifiyah, ya, perbuatan atau tindakan Khadir ketika membunuh si anak lelaki tersebut. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, disebutkan, ya, dengan lafad fa'adja'ahu thumma dabahahu bisikkah. Maka Khadir pun setelah memegang anak tersebut, maka anak tadi direbahkan, kemudian beliau sembelih, ya, dengan pisau. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, ya, membawakan riwayat yang menjelaskan tentang kaifiyah bagaimana Khadir membunuh anak tersebut. Fa'akhadha biyadihi, lafadnya fa'akhadha biyadihi wa akhadha hajaran fa daraba bihi ra'sahu. Maka Khadir mengambil anak tersebut, kemudian beliau mengambil batu, kemudian dibenturkan batu itu ke kepala anak tadi. Kemudian para ulama berusaha untuk menjamak riwayat-riwayat tadi, ya, mengumpulkannya, dikarenakan ya tidak ada tanakut dan memungkinkan untuk dijamak, dikumpulkan, yakni ya, beliau ya Khadir pertama kali mengambil anak tersebut, kemudian dibentur dengan batu, kemudian setelah itu direbahkan, ya, kemudian disembelih, ya, kemudian setelah itu dilepas, ya, kepala anak tersebut dari badannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan menjamak riwayat-riwayat yang berbeda, ya, dalam kaifiyah bagaimana Khadir membunuh anak tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Khadir terhadap anak tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ucapan Khadir, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ini setelah beliau, ya, melakukan tiga perkara yang Musa, ya, mengingkari ataupun mempertanyakan tindakan-tindakan beliau, kemudian beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku melakukan itu semua atas keinginanku. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan itu semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwa beliau menurut pendapat yang rajih, karena ada khilaf terkait dengan kedudukan beliau, apakah beliau seorang nabi ataukah seorang wali, yang rajih menunjukkan bahwa beliau adalah nabi, karena beliau menegaskan bahwa tidaklah beliau melakukan itu semua atas keinginan diri beliau sendiri, namun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, ya, wali yang mendapatkan wahyu, ya. Tidak ada selain nabi ataupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya wahyu. Kemudian juga yang menunjukkan, ya, kuatnya pendapat yang menegaskan, yang menyatakan bahwa Khadir adalah nabi, dari firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Kahfi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ini ayat yang menegaskan, menunjukkan bahwa Khadir, ya, mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa beliau adalah nabi di antara nabi-nabi Allah. Kemudian terkait dengan hadis-hadis ini sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, jelas menunjukkan, ya, bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, ya, tentang makhluknya sebelum penciptaan mereka, sebagaimana, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak lelaki yang dibunuh oleh Khadir tersebut. Kemudian dalam kisah ini, ya, serta pertemuannya antara Nabi Musa dengan Khadir, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau memetik sekitar 39 faidah dalam kitab tafsir beliau, di antaranya terkait dengan kejadian ini. Beliau menyebutkan di antara faidahnya, anal qatla min akbari dzunub, bahasanya pembunuhan, ya, termasuk di antara sebesar-besar dosa. Kemudian di antara faidah terkait dengan ini yang disebutkan oleh beliau adalah al-qa'idatul kabirah al-jalilah, sebuah kaidah yang besar yang mulia. Apa itu? Wa huwa annahu yudfa'u syarrul kabir birtigab asyarris shagir. Bahasanya ya, ditempuh upaya untuk menolak kejelekan yang lebih besar ya, dengan menempuh ya, kejelekan yang lebih kecil. Jadi tatkala tidak mungkin seseorang bisa lepas dari dua kejelekan ya, dihadapkan pada pilihan ya, harus memilih salah satunya, maka ditinggalkan kejelekan yang lebih besar meskipun dengan konsekuensi ya, melakukan kejelekan yang lebih kecil. Wa yura'a akbarul maslahataini bitafwiti adnahuma, serta diperhatikannya ya, maslahat yang lebih besar di antara dua maslahat walaupun berkonsekuensi terluputnya dari maslahat yang lebih kecil. Terkait dengan ini dijelaskan oleh beliau, fa inna qatlal gulami syarrun, karena sungguhnya pembunuhan terhadap anak itu ini merupakan kejelekan. Walakin, akan tetapi, baqa'uhu hatta yaftina abawaihi an dinihima a'zamu syarran minhu. Akan tetapi ya, keberadaannya untuk terus hidup hingga memfitnah, yakni menyesatkan kedua orang tuanya dari agamanya hingga menjadi kafir, ini adalah kejelekan yang lebih besar dibandingkan ya, si anak tadi dibunuh. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa baqa'ul gulami duna qatlin wa ismatuhu, dan keberadaan anak tersebut yakni untuk terus hidup tidak dibunuh, wa ismatuhu serta terjaganya dari pembunuhan, wa in kana meskipun yuzannu annahu khair ya, yang demikian disangka sebagai sebuah kebaikan, fal khairu, perkara yang lebih baik, baqa'u dini abawaihi wa imanihima khairun min dzalik, keberadaan kedua orang tuanya di atas agama dan di atas keimanannya ini adalah perkara yang jauh lebih baik. Ini yang di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di terkait dengan kisah ini. Kemudian hal yang juga disinggung oleh para ulama terkait dengan Al-Khadir ini, apakah ya, beliau alaihi salam ya, masih hidup ya, hingga zaman ini ataukah beliau sudah wafat? Karena bisa jadi tersebar juga di sebagian kaum muslimin keyakinan bahwa hingga sekarang Khadir masih hidup ya, dan sebagian orang berusaha untuk mencari-cari ya, ingin bertemu dengan Khadir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, beliau pada tafsirnya menjelaskan beberapa pendapat yang beliau sebutkan dari pendapat-pendapat tersebut ya, di antaranya pendapat Ahlul Hadis yang menunjukkan kekuatan pendapat mereka bahwasanya Khadir sudah wafat ya. Di antara dalil yang menunjukkan ini firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-34. Allah menyatakan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Dan kami tidaklah menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum engkau kekal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menunjukkan tentang perkara ini bahwa Khadir sudah wafat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan yakni menghadapi musuh dalam perang Badar. Ya, di saat beliau beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, "Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabatu la tu'badu fil ardi." Nabi dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, jika hadhihi al-isabah, yani beliau dan para sahabatnya, dibinasakan, maka engkau ya Allah tidak akan lagi disembah di bumi ini. Artinya seandainya Khadir ada, tentu Allah Subhanahu wa taala seandainya membinasakan ya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap diibadahi di bumi ini. Kemudian alasan yang ketiga, ya, wali annahu lam yunqal annahu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hadhara indahu wala qatala ma'ahu. Tidak dinukilkan bahwasanya Khadir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadir di sisinya, kemudian berperang bersamanya. Tidak dinukilkan demikian. Walau kana hayyan, seandainya beliau hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, lakana min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Tentu beliau termasuk dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari sahabat beliau. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ila jami'i tsaqalain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus untuk seluruh tsaqalain, yakni al-jin wal ins. Risalah beliau risalah yang umum, meliputi seluruh manusia dan bahkan jin. Waqad qala, dan beliau sendiri telah bersabda, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai." Seandainya Musa dan Isa keduanya masih hidup, tidak ada kelonggaran, tidak ada kelapangan bagi keduanya kecuali menjadi pengikutku. Kemudian alasan yang keempat, wa annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara qabla mautihi biqalil. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, sudah mendekati ajal beliau, beliau mengabarkan dalam sabdanya, annahu la yabqa mimman huwa ala wajhil ard ila mi'ati sanatin man laylatuhu ainun tatrufu min laylatihi ainun tatrufu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya tidaklah akan tersisa ya di muka bumi ini ya hingga 100 tahun berikutnya dari malamnya tersebut, ainun tatrufu, yakni mata yang masih berkedip. Artinya apa? Siapa saja yang berumur yang masih hidup di masa itu ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini, dia tidak akan hidup melewati 100 tahun ya dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini. Sementara kita ketahui beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 14 abad lebih yang lalu. Baik, ya, ini di antara hujjah-hujjah ahlul hadis yang menegaskan bahasanya Khadir alaihi salam telah wafat. Dan keyakinan bahwa beliau adalah nabi bukan wali ini sangat penting, dikarenakan sebagian pihak yang berkeyakinan bahwa Khadir itu wali menganggap bahwasannya seseorang jika sudah sampai pada tingkatan wali, dia lepas dari ikatan syariat. Ya, dan ini adalah ya, tipu daya syaitan untuk melepaskan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.